Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ صَحَابَةَ هَڠ رَحِمَانِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ قَوْمُ مُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ pendengar radio hang dimanapun anda berada. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan dan selayaknya kita senantiasa persembahkan kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, yakni kenikmatan berada di atas iman dan Islam serta kenikmatan berada di atas as-sunnah. Sahabat hang rahimani wa rahimakumullah, kembali bersama saya Abu Aisyah. Insyaallah di beberapa menit ke depan kita akan bersama bermajlis bersama untuk mempelajari sebuah kitab yang berjudul At-Tadhkirah, di mana kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Pustaka Al-Kautsar, yang merupakan sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Syamsuddin Al-Qurtubi rahimahullah. Sahabat hang rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan yakni pembahasan kita. Ini kita sampai kepada pembahasan tentang piring dan gelas di surga. Adapun kemarin atau pada kesempatan yang lampau kita telah membahas yakni tentang rizki siang dan malam di surga. Tentang piring dan gelas di surga, berkata al-muallif mengutip firman Allah Ta'ala dalam kitab Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 71. Yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwab. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan gelas-gelas. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya penghuni surga yang terendah kedudukannya ialah seseorang yang dilayani 10.000 pelayan. Setiap pelayan memegang 2 buah piring, yang satu dari emas dan yang lain dari perak. Masing-masing piring isinya sejenis makanan yang tidak sama dengan jenis makanan di piring lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Qutaibi dalam kitabnya Uyunul Akhbar. Sahabat hang, para ahli tafsir yang lain berkata bahwa penghuni surga yang paling rendah kedudukannya dikelilingi 70.000 pelayan membawa 70.000 piring emas. Pada setiap piring dihidangkan sejenis makanan yang tidak ada pada piring yang lain. Dia memakan dari piring yang terakhir selahap ketika memakan dari piring pertama, dan merasakan rasa makanan yang pertama tidak sama satu sama lain. Lalu ditambahkan untuknya makanan yang seperti itu pula. Adapun penghuni surga yang tertinggi kedudukannya, setiap hari dia dikelilingi 700.000 pelayan. Tiap-tiap pelayan membawa piring emas berisi berbagai macam makanan yang tidak ada pada piring yang lain. Dia memakan dari piring yang terakhir selahap ketika memakan dari piring yang pertama, dan merasakan rasa makanan yang terakhir selezat ketika merasakan cita rasa makanan yang pertama. Tetapi tidak ada serupa antara satu dengan yang lain. Dan diedarkan pula gelas-gelas sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwab. Surat Al-Insan ayat 15. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan gelas-gelas. Sahabat hang, gelas-gelas di sini adalah terjemahan dari kata akwab, yakni kata mufradnya atau kata tunggalnya ini kub. Menurut Qatadah rahimahullah, kub artinya piala bulat, berleher pendek dan bertelinga pendek. Berbeda dengan ibriq, yakni piala tinggi yang langsing, berleher panjang dan bertelinga panjang. Tapi Ibnu Azizah mengatakan akwab adalah kendi yang tidak bertelinga dan tidak bercucuk. Kata mufradnya kub. Demikian pula menurut Al-Akhfasi dan Qutrub. Adapun menurut Al-Jauhari dalam As-Sihah, kub adalah kendi yang tidak bertelinga. Demikian pula menurut Mujahid dan As-Suddi, yaitu pendapat para ahli bahasa, yakni kendi yang tidak bertelinga dan tidak bertangan. Kelanjutan ayat tadi, yakni yang artinya, yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak. Dalam surat Al-Insan ayat 15 hingga 16. Maksudnya, gelas-gelas itu sejernih kaca dan seputih perak. Hal itu karena gelas tiap-tiap kaum dibuat dari tanah tempat tinggal mereka, dan tanah itu sejernih kaca. Ibnu Azizah menambahkan, tanah surga adalah perak. Oleh karena itu, gelas-gelas tersebut adalah kaca yang terbuat dari perak. Demikian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mengatakan pula bahwa gelas-gelas itu sejernih perak. Ini semua menunjukkan bahwa tanah surga adalah perak, karena yang dikenal di dunia bahwa bejana itu dibuat dari tanah. Hanya saja bejana perak itu bagian dalamnya bisa dilihat dari luar, dan bagian luarnya bisa dilihat dari dalam seperti kaca. Minuman yang ada di dalamnya bisa dilihat lewat dindingnya, dan ini tidak terjadi pada perak dunia. Ayat tadi diteruskan, yakni pada ayat yang ke-16, yang artinya, yang telah diukur oleh mereka dengan sebaik-baiknya. Maksudnya, yang telah mereka perkirakan dalam hati mereka. Jadi gelas-gelas itu datang kepada mereka sesuai perkiraan mereka dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Apakah yang berukuran kecil, besar, atau sedang. Demikian menurut tafsir Qatadah. Sementara itu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Mujahid berkata, gelas-gelas itu didatangkan kepada mereka sesuai derajat mereka masing-masing, tanpa lebih dan tanpa kurang. Yakni, bahwa gelas-gelas itu telah diukur oleh para malaikat yang mengedarkannya kepada mereka. Ayat berikutnya, yang artinya di dalam surga itu mereka diberi minuman segelas. Ini dalam surat Al-Insan ayat 17. Maksudnya diberi minuman dari sebuah gelas, seperti halnya yang diceritakan pada ayat sebelumnya. Sahabat Hang rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yakni pembahasan tentang khamar yang ada di surga. Sifat khamar di surga sebagaimana disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 47, yakni sebuah khamar yang tidak memabukkan. Yakni khamar yang tidak membuat mereka hilang akal dan tidak membuat mereka pusing. Kata orang, khamar itu menghilangkan akal orang yang bijak, seperti perang menghilangkan nyawa. Tetapi tidak demikian halnya khamar yang ada di surga. Jadi penjelasan tentang hal ini, jadi terkait dengan surat As-Saffat, jadi tentang khamar tadi, ayat As-Saffat ayat 47, bermakna dan tidak juga datang saatnya mereka mabuk karenanya. Sementara ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya mereka tidak juga mau mengakhiri minuman mereka, karena begitulah kebiasaan para peminum khamar saat di dunia. Selanjutnya dalam surat Al-Insan ayat 5 diceritakan, kana mizajuha kafuro, yang campurannya adalah air kafur. Menurut Al-Kalabi, kafur adalah nama sebuah mata air di surga. Yasrabu biha, maksudnya yasrabu minha, yakni minum darinya. Jadi menurutnya, maksud ayat berikutnya ialah sebuah mata air yang daripadanya hamba-hamba Allah minum. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Insan ayat 6. Tapi ada pula yang berpendapat bahwa ba pada ayat tersebut adalah tambahan yasrobu biha, maksudnya yasrobuha, yaitu meminumnya. Jadi artinya, yakni sebuah mata air yang diminum hamba-hamba Allah. Sifat lainnya dari khamar syurga diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Insan ayat 17. Yang artinya, yang campurannya adalah jahe. Dahulu orang Arab memang menganggap jahe sebagai minuman yang baik, bahkan menjadikannya sebagai teladan atau unggulan segala minuman. Mereka mencampurnya dengan khamar. Agaknya Allah Ta'ala berbicara kepada mereka dengan sesuatu yang sudah mereka kenal dan sukai. Seakan-akan Allah berkata, di akhirat kamu akan memperoleh hal-hal seperti yang kamu sukai di dunia, jika kamu beriman. Selanjutnya, Allah Ta'ala bercerita tentang khamar itu, Ainan fiha tusamma salsabila. Surat Al-Insan ayat 18. Yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Salsabil adalah nama sebuah mata air. Tapi menurut bahasa, salsabil adalah kata sifat yang berarti amat lancar. Sahabat hang rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang khamar ini, yaitu khamar di surga, tetapi tentunya setelah beberapa jeda yang akan berlalu berikut ini. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sahabat hang yang semoga senantiasa dilimpahkan kepada kita keistiqomahan di atas Al-Qur'an was sunnah. Kita akan lanjutkan tentang pembahasan tentang khamar di surga. Yakni kata salsabil bermakna sebuah mata air. Tapi menurut bahasa, salsabil adalah kata sifat yang berarti amat lancar. Pada ayat lain, Allah Ta'ala mensifati khamar surga. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 25 hingga 26. Yang artinya, mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak dari tempatnya. Laknya adalah kasturi. Al-Imam Mujahid rahimahullah mengatakan bahwa maksudnya ditutup dengan kasturi pada akhir tegukan. Dan ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya apabila mereka telah meminum khamar murni ini sampai gelasnya kosong sama sekali, lalu berhenti minum, maka diakhiri dengan rasa kasturi. Tapi menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tentang firman Allah Ta'ala, khitamuhu misk, yani Al-Mutaffifin ayat 6, ayat 26, dia katakan bahwa maksudnya campuran khamar itu adalah kasturi. Jadi khitam tidak diartikan la, yang digunakan sebagai penutup. Alasan Ibnu Mas'ud, beliau berkata, bukankah kamu lihat salah seorang istrimu mengatakan bahwa khamar itu dicampur minyak wangi ini dan itu. Jadi khamar surga memang dicampur kasturi, bukan berarti ditutup dengan la. Demikian dituturkan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah dan Ibnu Wahab. Sedangkan lafaz ini menurut Ibnu Wahab. Sementara itu, Ibnu Mubarak menuturkan pula dari Abu Darda. Dia berkata, yang dimaksud dengan misk pada ayat ini ialah minuman putih seperti perak yang mereka gunakan untuk menutup minuman mereka yang terakhir. Andaikan ada seorang penduduk dunia memasukkan tangannya ke dalam minuman tersebut, kemudian dia keluarkan, maka tidak ada satupun makhluk yang bernyawa kecuali dapat merasakan aroma harumnya minuman itu. Atsar ini dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Selanjutnya Allah Ta'ala menganjurkan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Al-Mutaffifin ayat 26. Dan untuk yang demikian itulah hendaknya orang berlomba-lomba. Maksudnya berlomba-lomba di dunia dengan melakukan amal-amal saleh. Lalu balik lagi Allah Ta'ala mensifati khamar surga dalam surat Al-Mutaffifin ayat 27 dan 28. Yani artinya, dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Qatadah rahimahullah berkata, orang-orang yang didekatkan kepada Allah semata-mata hanya meminum dari tasnim itu saja. Adapun penghuni surga lainnya, minumannya dicampur. Dan tasnim memang minuman terbaik di surga. Arti asalnya menurut bahasa adalah ketinggian. Disebut demikian karena tasnim adalah mata air yang mengalir dari ketinggian ke arah bawah. Pendapat Qatadah ini didukung dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Muqatil dari Salih bin Sa'id, dari Abu Sahal, dari Al-Hasan bin Ali. Dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, ada empat mata air di surga. Dua diantaranya mengalir dari bawah arsh. Yang pertama dari kedua mata air itu diceritakan Allah, mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Ini dalam surat Al-Insan ayat 6. Dan yang lain ialah dua mata air yang memancar, sebagaimana dalam surat Ar-Rahman ayat 66. Akan tetapi, hadis yang mendukung pendapat Qatadah ini, ya ini telah diteliti oleh para ulama, yang mereka berkesimpulan bahwa hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Sahabat Hang, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya dalam kitab At-Tazkirah ini, Al-Musannif atau pengarang kitab ini, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah melanjutkan dengan bab terbaru, yakni atau sebab terbaru berikutnya, yakni bidadari surga. Allah Ta'ala berfirman, wa indahum qasiratut tarfi'in, dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Ini pada surat As-Saffat ayat 48. Maksudnya, para wanita yang menundukkan pandangannya hanya memandang kepada suami mereka saja dan tidak melihat kepada yang lain. Ibnu Zaid berkata, sesungguhnya seorang bidadari benar-benar akan mengatakan kepada suaminya, demi kemuliaan Tuhanku, di surga ini aku tidak melihat apapun dan siapapun yang lebih indah daripada engkau. Selanjutnya Allah Ta'ala mensifati mereka dalam surat As-Saffat ayat 49. Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik. Al-Hasan dan Ibnu Zaid berkata, Allah Ta'ala mengumpamakan para bidadari itu bagaikan telur yang disembunyikan oleh burung unta dengan bulu-bulunya, agar tidak terkena angin dan debu. Warnanya putih kekuningan, yaitu warna kulit wanita paling indah. Dan ada pula yang mengatakan, kata bid pada ayat ini maksudnya adalah mutiara. Sebagaimana yang digambarkan Allah Ta'ala dalam surat Al-Waqiyah ayat 22 hingga 23 dan Ar-Rahman ayat 70. Ibnul Mubarak rahimahullah berkata, telah memberitahu kami Al-Auza'i dari Hasan bin Atiyah dari Sa'ad bin Abu Amir. Dia berkata, andaikan ada seorang dari para bidadari yang baik-baik dan cantik-cantik itu muncul dari langit, niscaya ia menjadi terang benderang karenanya, dan niscaya cahaya wajahnya mengalahkan matahari dan bulan. Dan sesungguhnya selembar kerudung yang dipakai seorang bidadari adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, dan makna hadis ini tsabit dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan secara marfu'. Sahabat Hang rahimani rahimakumullah, bidadari-bidadari cantik pada ayat tersebut adalah terjemahan dari kata hisan. Maksudnya bahwa para bidadari itu indah bentuk tubuhnya. Dan kalau Allah Ta'ala sudah mengatakan bidadari itu indah, maka siapakah yang sanggup membayangkan bagaimana kecantikan mereka? Sahabat Hang rahimani rahimakumullah, berikutnya, yakni tentang kemah-kemah yang ada di surga. Pada ayat lain, Allah Ta'ala mensifati para bidadari dengan kemah-kemah mereka. Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman ayat 72, yang artinya, bidadari-bidadari yang putih bersih dipingit dalam kemah-kemah. Kemah-kemah di sini adalah terjemahan dari Al-Khiyam, kata mufradnya, yakni Al-Khaimah. Seperti yang telah diterangkan dulu tentang sifat-sifatnya, dan berikut ini ditambahkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kemah itu terbuat dari sebutir mutiara berongga, luasnya 1x1 farsakh. memiliki 4000 daun pintu dari emas. Demikian menurut penuturan Ibnu Mubarak, di mana dia mengaku telah memberitahu kami Hammam dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Mubarak, ya, dia dari Abu Darda, dia berkata, kemah itu berupa sebutir mutiara, memiliki 70 pintu dan semuanya mutiara. Demikian pula menurut sebuah riwayat dari Abul Ahwas ketika menafsirkan firman Allah, yakni Ar-Rahman ayat 72, dan dia berkata, telah sampai kepada kami suatu berita dalam sebuah riwayat bahwasannya ada sepenggal awan menurunkan hujan dari arsy, maka Allah menciptakan para bidadari dari tetesan-tetesan rahmatnya itu. Kemudian Allah memasang untuk mereka masing-masing sebuah kemah di tepi sungai. Kemah itu luasnya 40 mil tanpa pintu, sehingga manakala seorang kekasih Allah tiba di surga, barulah kemah itu membelah diri membentuk sebuah pintu. Dengan demikian kekasih Allah itu tahu bahwa para bidadari itu tidak pernah dilihat oleh mata makhluk Allah manapun, baik para malaikat maupun para pelayan. Jadi bidadari itu benar-benar terpingit dan terkurung dalam kemah itu, tak pernah terlihat mata semua makhluk. Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah menuturkan dalam kitab Al-Madih dari Al-Mu'tamir bin Sulaiman, dia berkata, sesungguhnya di surga ada sebuah sungai yang menumbuhkan wanita-wanita perawan. Sahabat Hang rahimani wa rahimakumullah, tetaplah bersama kami karena insyaallah setelah beberapa jeda yang berikut ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sahabat Hang rahimani wa rahimakumullah, masih bersama saya Abu Aisyah, dan kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita. Berikutnya ini pembahasan tentang Raf-Raf. Menurut Qatadah rahimahullah, Raf-Raf adalah tempat duduk, dan menurut yang lain, lebihan tempat duduk. Adapun menurut Abu Ubaid, Raf-Raf itu singgasana. Beda lagi menurut At-Tirmidzi, Al-Hakim, dia mengatakan Raf-Raf adalah sebuah tempat duduk yang apabila orang yang duduk di situ telah rapi, maka dia pun bergerak naik turun dan bergoyang ke kanan kiri seperti ayunan, membuat pengendaranya bersenang-senang dengan istrinya. Syahdan, apabila para penghuni surga telah naik Raf-Raf masing-masing, maka Israfil pun mulailah memperdengarkan suaranya. Allahu Ta'ala a'lam. Sahabat Hang rahimani wa rahimakumullah, berikutnya ini tentang nyanyian dan musik surga. Berkata Al-Musannif, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, diriwayatkan dalam sebuah khabar bahwasannya tidak ada seorang pun di antara makhluk Allah yang lebih merdu suaranya daripada Israfil. Apabila dia mulai memperdengarkan suaranya, maka terhentilah solat dan tasbih-tasbih seluruh penghuni tujuh langit. Demikianlah apabila para penghuni surga telah naik Raf-Raf masing-masing, maka Israfil pun mulailah memperdengarkan berbagai lagu yang berisi tasbih dan takdis kepada Tuhan yang Maha Suci. Maka tidak ada sebatang pohon pun di surga melainkan menyauti nyanyian Israfil itu. Tidak ada satu pun tirai atau pintu melainkan bergoyang dan terbuka. Tidak ada satu gelang-gelang pun pada pintu-pintu surga melainkan berdenting menggemakan berbagai macam suara. Tidak ada satu pun rumpun bambu emas di surga melainkan tertiup suara Israfil itu sampai kepada batang-batang bambu itu, lalu menimbulkan suara bagaikan seruling mengumandangkan berbagai macam suara. Dan tidak ada seorang pun dari para bidadari di sana melainkan bernyanyi melantunkan lagu-lagu, disertai kicau burung-burung menyatu dalam lagu. Sementara itu Allahu Tabaraka wa Ta'ala mewahyukan kepada para malaikat, sautilah mereka dan perdengarkanlah suaramu kepada hamba-hambaku itu yang dulu telah menghindarkan telinga mereka dari seruling-seruling setan. Maka para malaikat itu pun menyauti mereka dengan lagu-lagu dan suara-suara ruhaniyah. Lalu suara-suara mereka berbaur menjadi satu mengikuti irama lagu. Kemudian Allahu Azza wa Jalla berfirman, hai Dawud, Bangkitlah kamu di sisi tiang arsy, lalu agungkanlah aku. Maka Daud pun bangkit mengagungkan Tuhannya dengan suaranya yang merdu, mengalahkan dan meredam suara-suara lainnya, menambah kenikmatan lagu berlipat ganda. Sementara para penghuni kemah yang sedang naik rof-rof, berayun-ayun dan benar-benar terbuai berbagai kenikmatan dan kelezatan lagu-lagu. Itulah kiranya yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 15. Fahum fi raudhatin yuhbarun. Maka mereka di dalam taman surga bergembira. Menurut sebuah riwayat dari Yahya bin Abu Katsir tentang firman Allah Ta'ala, maka mereka di dalam taman surga bergembira. Taman di sini adalah terjemahan dari raudhah, yang menurutnya diartikan kelezatan-kelezatan dan mendengarkan lagu-lagu. Sahabat Hang, rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan berikutnya, yakni tentang permadani-permadani dan kasur-kasur di surga, Allah Ta'ala berfirman, muttaki'ina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan. Ya, kami ulang. Muttaki'ina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan. Mereka bertelekan pada rafraf hijau dan kasur yang indah. Ini dalam surat Ar-Rahman ayat 76. Kasur di sini terjemahan dari abqari, yang menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, radhiyallahu anhuma, ini adalah kata mufrad, dan abqari ini pula yang dimaksud namariq pada ayat yang lain, yakni pada surat Al-Ghasyiyah ayat 15. Adapun zarabi pada ayat berikutnya adalah permadani-permadani, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa namariqa masfufah, dalam surat Al-Ghasyiyah, ya, surat Al-Ghasyiyah ayat 15 hingga 16. Dalam ayat 16-nya, yakni wa zarabiyyu mabsuusah, dan kasur-kasur yang tersusun dan permadani-permadani yang dihamparkan. Berikutnya, yakni tentang golongan kanan. Allah Ta'ala berfirman, wa ashabul yamin ma ashabul yamin, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Ini surat Al-Waqiah ayat 27. Maksudnya penghuni surga yang tidak tergolong as-sabiqun, semuanya disebut ashabul yamin, yakni golongan kanan. Allah Ta'ala menceritakan bahwa ashabul yamin itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun, yakni bersusun-susun buahnya sebagian di atas yang lain. Adapun mengenai tidak berdurinya pohon bidara dalam surga, dulu telah diterangkan. Pohon pisang adalah terjemahan dari tolh, kata tolh. Demikian menurut penafsiran para ahli tafsir. Hal itu karena menurut mereka, bagi orang Arab, pohon pisang adalah pohon yang indah karena warnanya seperti hijau. Di dalam Al-Quran, pohon pisang dan pohon bidara disebutkan secara khusus karena kaum Quraisy saat itu kagum dengan warnanya yang hijau itu dan banyak memberi kerindangan. Yakni bahwa mereka dibantu dan dijanjikan akan memperoleh sesuatu yang selalu mereka idam-idamkan dan sukai. Demikian kata Mujahid dan yang lainnya. Sahabat Hang rahimani wa rahimakumullah, pembahasan berikutnya yakni tentang istri-istri yang disucikan. Yakni bahwa penghuni surga kelak akan mendapat istri-istri yang disucikan. Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, walahum fiha azwajum mutahharah, dan untuk mereka di dalam surga itu ada istri-istri yang disucikan. Ini pada surat Al-Baqarah ayat 25. Menurut Mujahid rahimahullah, maksudnya disucikan dari kencing, tinja, haid, dahak, ludah, mani, dan melahirkan anak. Demikian dituturkan oleh Ibnul Mubarak seraya katanya, telah memberitahu kami Ibnu Juraij dari Mujahid. Lalu dia menyebutkan tafsirnya itu. Berikutnya, apa yang akan didapat oleh penghuni surga ini keabadian. Masih kelanjutan ayat di atas ini, wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 25. Maksudnya abadi dan tidak akan keluar dari surga selama-lamanya, sebagaimana telah diterangkan pada kesempatan yang telah lalu. Kemudian, selain itu mereka juga akan mendapat tahta-tahta dalam surga. Dalam surat As-Saffat ayat 44, yang artinya di atas tahta-tahta mereka duduk berhadap-hadapan. Dia katakan para penghuni surga duduk berhadap-hadapan di atas tahta. Mereka melihat tengkuk sesamanya sehingga terjadilah hubungan yang mesra dan kasih sayang. Dan ada pula yang mengatakan bahwa tahta-tahta itu bisa berputar sesuai dengan kehendak hati mereka, sehingga seseorang tidak melihat tengkuk yang lain. Sementara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, mereka duduk di atas tahta-tahta yang bertatahkan mutiara, yakut dan zabarzad. Sebuah tahta di antaranya panjangnya sejauh antara Son'a dan Al-Jabiyah, atau antara Aden dan Ailah. Dan ada pula yang mengatakan tahta itu berkeliling membawa seluruh warga sebuah rumah. Allahu Ta'ala A'lam. Sahabat Hang Rahimani wa Rahimakumullah, tetaplah bersama kami dan insyaAllah Ta'ala kita akan melanjutkan ke dalam bab yang baru, yakni tentang mereka yang mati sebelum dewasa. Tetaplah bersama kami hingga beberapa yang berlalu berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Sahabat Hang Rahimani wa Rahimakumullah, masih bersama saya Abu Aisyah. Pada bab yang terbaru, Al-Musannif, pengarang kitab ini, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, bab terbaru, yaitu tentang mereka yang mati sebelum dewasa. Dalam bab ini, insya Allah membahas tentang anak-anak yang mati sebelum dewasa. Baik anak-anak kaum muslimin, maupun anak kaum musyrikin, dan bagaimana nasib mereka di akhirat nanti. Berkata Abu Umar, mayoritas ulama sepakat bahwa anak-anak kaum muslim berada di surga, sementara ada sekelompok lainnya yang bersikap diam tentang masalah anak-anak kaum muslimin maupun kaum musyrikin, apakah mereka masuk surga atau neraka. Di antara mereka yang bersikap diam ialah Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, Ibnul Mubarak, dan Ishaq bin Rahawaih. Karena hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang anak-anak, maka beliau bersabda, Allah lebih tahu tentang apa-apa yang akan mereka lakukan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Demikianlah sabda beliau tentang anak-anak tanpa menentukan anak siapa. Sementara Al-Hulaimi berkata dalam kitab Minhajuddin, mereka yang bersikap diam mengenai anak-anak kaum musyrikin, begitu pula sikap mereka mengenai anak-anak kaum muslimin. Dan dia katakan pula kalau masing-masing anak kaum musyrikin itu mendapat perlakuan Allah Ta'ala sesuai dengan apa-apa yang mereka ketahui, sesuai dengan apa-apa yang diketahuinya, pasti dilakukan anak itu andaikan dia dewasa. Maka begitu pula perlakuan Allah Ta'ala terhadap anak-anak kaum muslimin. Alasan Al-Hulaimi bahwasannya ada seorang anak dari salah seorang kaum muslimin meninggal dunia, maka salah seorang istri Nabi SAW berkata, beruntunglah dia mendapat seekor burung kecil di antara burung-burung di surga. Maka Nabi SAW berkata, yang artinya, dari mana kamu tahu sesungguhnya Allah telah menciptakan surga dan menciptakan pula siapa penghuninya, dan dia telah menciptakan neraka dan menciptakan pula siapa penghuninya. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Sunan Abu Dawud, dan An-Nasai dalam kitab sunannya juga. Kata Al-Hulaimi, hadis ini menunjukkan bahwa mengenai anak-anak kaum muslimin sama sekali tidak bisa dipastikan nasibnya. Namun, Al-Hulaimi kemudian berkata, barangkali hadis ini juga merupakan ketidaksetujuan Nabi SAW terhadap kelompok orang yang beranggapan anak kecil pasti masuk surga. Karena memastikan seperti itu berarti memastikan kedua orang tuanya mukmin, padahal mungkin saja kedua orang tuanya munafik. Dan dengan demikian berarti anak itu tergolong orang-orang kafir. Dan oleh karenanya pendapat ini juga membantah anggapan orang yang mengatakan ada kemungkinan anak-anak kaum musyrikin masuk neraka. Atau mungkin juga Rasulullah SAW mengingkari hal itu dikarenakan di waktu itu belum diturunkan apa-apa tentang anak-anak kaum muslimin. Kemudian sudah itu barulah diturunkan kepada beliau ayat ini dalam surat At-Tur ayat 21 yang artinya, dan orang-orang yang beriman sedang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami gabungkan anak cucu mereka dengan mereka. Di sini Allah Ta'ala mengabarkan bahwa orang-orang yang beriman di dunia, maka dia ikutkan keturunan mereka masuk surga. Dan dalam hal ini Nabi SAW bersabda, yang artinya, aku pernah meminta kepada Tuhanku untuk memperlihatkan kepadaku penghuni-penghuni surga dan penghuni-penghuni neraka. Maka datanglah Jibril dan Mikail alaihimassalam kepadaku dalam mimpi. Keduanya berkata, pergilah hai Abul Qasim. Dan seterusnya sampai beliau mengatakan, dan aku mendengar celoteh anak-anak. Maka aku bertanya, siapa mereka hai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah anak cucu keluarga Islam yang meninggal mendahului ayah mereka. Mereka berada dalam asuhan Ibrahim alaihissalam sampai ayah mereka datang menyusul. Hadis ini sahih dalam Sahihul Jami' dan As-Sahihah karya Al-Albani rahimahullah. Hadis ini menunjukkan bahwa anak-anak kaum muslimin masuk surga. Hadis yang mereka kemukakan tadi dikeluarkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi, di mana dia berkata telah menceritakan kepada kami Qais bin Ar-Rabi' dari Yahya bin Ishaq. Sementara itu ada diriwayatkan dari Aisyah binti Talhah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya pernah didatangkan kepada Nabi SAW mayat seorang anak dari kaum Ansar untuk beliau solati. Maka aku berkata, ya Rasulullah, beruntunglah dia akan mendapat seekor burung kecil di antara burung-burung surga. Dia belum pernah melakukan dosa sama sekali, bahkan tidak tahu apa itu dosa. Maka Rasul menjawab, hai Aisyah, tidakkah kamu tahu bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menciptakan surga dan menciptakan pula siapa penghuninya? Dan dia telah menciptakan neraka dan menciptakan pula siapa penghuninya? Selagi mereka masih berada di tulang punggung sulbi ayah-ayah mereka. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kemudian Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dan ada sekelompok orang lainnya berkata bahwa anak-anak kaum muslimin masuk surga sedangkan anak kaum musyrikin masuk neraka. Mereka beralasan dengan ayat yang telah disebutkan tadi dan dengan sebuah hadis riwayat Salamah bin Yazid Al-Ju'fi, di mana dia katakan, saya bersama saudaraku pernah datang kepada Rasulullah SAW, lalu kami berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ibu kami telah meninggal di masa jahiliyah. Tapi dia dulu biasa menjamu tamu, bersilaturahim dengan kerabat, kemudian berpuasa dan melakukan ini, melakukan itu. Apakah amalnya itu bermanfaat baginya? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Kata Salamah, meneruskan riwayatnya, maka kami berkata, sesungguhnya ibu kami pernah mengubur saudara perempuan kami hidup-hidup di masa jahiliyah, selagi dia belum dewasa. Apakah itu bermanfaat bagi saudara kami itu? Rasulullah SAW bersabda, tahukah kamu wanita yang mengubur dan anak yang dikubur? Sesungguhnya keduanya masuk neraka, kecuali jika si pengubur itu sempat masuk Islam, maka dia diampuni. Hadis ini hadis bersanad hasan, terdapat dalam kitab Musnad karya Imam Ahmad, kemudian An-Nasa'i, kemudian terdapat pula dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Hadis yang serupa dikeluarkan dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud At-Tayalisi dalam Musnadnya dari Salamah bin Yazid. Dia berkata, saya pernah bertanya kepada Nabi SAW dan seterusnya hingga akhir periwayatan. Sementara itu Abu Nuaim Al-Hafidh dan lainnya telah mengeluarkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, ada dua orang anak Malikah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibu kami dulu sangat memuliakan suaminya, mengasihi anak-anaknya dan menghormati tamu. Hanya saja dia pernah mengubur anak hidup-hidup pada masa jahiliyah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibu kamu berdua di neraka." Kedua anak itu pun berlalu dengan wajah menampakkan kesedihan. Maka beliau menyuruh mereka dipanggil kembali dengan sedang wajah mereka nampak senang karena berharap terjadi sesuatu. Maka beliau bersabda, "Ibuku juga bersama ibu kamu berdua." Dan seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Sahabat Hang rahimani wa rahimakumullah, demikianlah apa yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan semoga apa-apa yang kita dapati dapat membawa kepada kita jalan manfaat yang sebesar-besarnya untuk menuju ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya Abu Aisyah beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.